إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين أهل السنة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab atau risalah Fathul Ali lil kashfi an akhtai wa mughalatat Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Fathul Ali yang menyingkapkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Dan kita masih pada halqah yang ke-11. Kesalahan-kesalahan yang diikuti di belakangnya oleh sekian banyak para muqallidnya sehingga menjadi satu kelompok baru yang nyeleneh dan aneh yang sebut saja dengan istilah musafiq. Musafiqun adalah penamaan yang sesuai dengan hakikat karena memang mereka adalah golongan yang menjuluki para ulama yang kibar apalagi yang di bawahnya dengan julukan musaf, dengan julukan saafiqah yang maknanya su'fu, tidak memiliki modal dasar, tidak punya ilmu, bangkrut dan sejenisnya, yang tentunya itu adalah syatam, cercaan-cercaan kepada ahli sunnah salafiyin. Dan begitu kerasnya mereka memusuhi salafiyin bahkan sampai-sampai permusuhan mereka kepada salafiyin lebih daripada permusuhan mereka kepada para hizbiyin. Sampai pada halqa yang ke-11 yaitu wala'uhu syakhsi. Wala'nya hanya pada pribadinya. Siapa yang cocok dengannya akan dipuji dan siapa yang menyelisihinya akan dicerca. Ka'inan manka, siapapun dia. Dan sampai pada ucapan bahwa di antara bentuk walanya yang syaksi, walanya terhadap pribadi, hingga dia mencerca seseorang yang alim, kebir, minal ulama, hanya karena menyelisihi dirinya. Yaitu Syekh Ubaid, hafizahullah ta'ala. Ketika Muhammad ibn Hadim mencerca dan mentahdir Syekh Arafat, maka ditanyakan kepada Syekh Ubaid. Syekh Ubaid memujinya dan menyatakan huwa min abnai min talamidi. Beliau adalah orang yang begini dipuji-puji oleh Syekh Ubaid. Siapa yang mencercanya, siapa yang mentahdirnya, alaihi bidalil, atasnya untuk membawa dalil. Ucapan yang wajar. Hendaklah membawa bukti-bukti. Ketika disampaikan jawaban Syekh Ubaid kepada Dr. Muhammad Ibn Hadi, maka beliau berkata, Muhammad Ibn Hadi, Syekh Ubaid la qimata lahu wala wazan wala yusawi halala wala filsan وزعم أن العلامة عبيدا عنده قواعد باطلة تخالف قواعد السلف dan menuduh Syekh Ubaid menyelisihi kaedah-kaedah salaf sebagaimana biasanya tanpa menyebutkan rinciannya yang mana. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ucapan ini didengar oleh beberapa ikhwah salafiyin yang terpercaya, diantaranya Al-Akh Abdul Wahid Qafis Al-Maghribi, mendengar dari Al-Kuri. Al-Kuri ini orang dekatnya Muhammad Ibn Hadi, bahwasanya Dr. Muhammad bin Hadi mengatakan tentang Syekh Ubaid, Ubaid la qimata lahu, enggak ada nilainya, wala wazan, enggak ada timbangan, artinya enggak ada beratnya, wala yusawi halalah, tidak senilai dengan satu halalah pun atau satu fils, satu rupiah pun. Karena mata uang di sana, satu real dibagi 100 itu satu halalah. Dikatakan, la yusawi halalah, tidak senilai satu halalah pun. Wa ma hadha kulluh aksan min Muhammad ibn Hadi billahi salasan ala anna man lam tastabin lahu adillatuhu al-maz'umah ala tahdhir mimman yunabbizuhum bilaqab as-sa'afiqah ma'dhurun 'indahu. Bersama dengan itu, Dr. Muhammad ibn Hadi bersumpah dengan nama Allah bahwa siapa yang tidak paham dalil-dalil yang saya maksud untuk mentahdir mereka, kami maklumi. Lihat, selalu bersumpah dengan nama Allah, wallahi, siapa yang tidak paham apa yang saya sampaikan dari hujah saya, ma'dzur, dapat uzur. Maksudnya Syekh Rabi ma'dzur, Syekh Ubaid ma'dzur. Tetapi di sisi lain, di majlis-majlis khususnya, menyatakan la yusawi halalah wala filsan, dan dikatakan yukhalif qawaid salaf, menyelisih manhaj salaf ila akhirih. Wal waqi' dalilun ala anna hadha yaminun ghumus, dan kenyataannya menunjukkan bahwa sumpah itu sumpah palsu. Na'udzubillah. Karena kenyataannya dengan sekian banyak saksi yang menyaksikan bahwa dia mencela, mencerca masyayikh, Syekh Ubaid, dan jangan tanya tentang Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fa innahu la yara illa qawluhu wa la yu'dar ahadan. Karena pada prakteknya dia itu berprinsip la yu'dar ahadan, tidak ada udur bagi siapapun. Siapa yang menyelisihi dirinya, hadir. Siapa yang menyelisihi dirinya, tahdir. Hatta law i'tadara bi annahu lam yara dalilan bi dinihim yadinuhum yuthabbit inhirafahum bal yu'adihi mu'adat ahli al-bid'ah, bahkan sikapnya dan sikap orang-orang yang mengikutinya sama, yaitu menyikapi mereka yang tidak mau menerima tahdir mereka dianggap atau disikapi seperti sikap terhadap ahlul bid'ah. Minal amri bil hajri, perintah untuk memboikot, perintah untuk muqata'ah, memutus hubungan, perintah untuk tidak menghadiri pelajarannya, perintah untuk mentahdir dan menjauhinya, perintah untuk mencercanya. Bi asna'il alfam, dengan sejelek-jelek cercaan. Yang paling terkenal sa'afiqah. Kalimat sa'afiqah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau masyayikhnya kibar, dikatakan ra'sus su'afiqah, tokohnya, pimpinannya su'afiqah. Ini mengerikan sekali fitnah dari para musafiqin. Bal'allaha ashadd minha, bahkan bisa jadi serangannya terhadap mereka yang tidak mencocoki dia, tidak mencocoki dirinya, dia akan diserang lebih keras daripada serangannya terhadap ahlul bid'ah. Silakan bandingkan bagaimana tahdirnya beliau dan pengikut-pengikutnya dan muqalid-muqalidnya terhadap misalnya Muhammad al-Imam, misalnya terhadap Yahya al-Khajuri, misalnya terhadap, bandingkan. Saya mengatakan bukan mereka tidak berbicara, mereka berbicara mungkin, tetapi bandingkan pembicaraan terhadap mereka dengan cercaan mereka, permusuhan mereka terhadap salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, dan masyayikhnya, dan juga masyayikh kibar yang bersamanya. Ashad wa ashad, lebih dahsyat. Wa fil muqabil, sedangkan sebaliknya, kalau yang mendukung dirinya, walaupun tadinya dia cerca, dia akan puji. Walaupun dia tahu penyimpangannya, penyelewengannya, dia akan bela. Qal wa fil muqabil la yuhaddir Muhammad ibn Hadi mimman yastahiq an yuhaddir minhu. Sebaliknya, dia tidak mentahdir orang yang layak ditahdir dari juru-juru fitnah. Idza kana yansuruhu fi hizbi, kalau mendukungnya, mendukung hizibnya melawan salafiyin. Alladzina yusammihim ihtiqaran bi sa'afiqah, yang mereka namakan dengan mengejek dengan nama sa'afiqah, para su'afuq. Wa min al-amthilati 'ala dhalik, di antara contohnya yang dia bela karena mendukung dirinya padahal dia tahu bahwa orang ini bermasalah. Contohnya mauqifuhu min Usamah ibn Ataya al-Falastini. Contohnya adalah bagaimana sikap dia terhadap Usamah Ataya, Usamah ibn Ataya al-Falastini, yang sering diundang oleh Dul Akmal. Masih ingat mudah-mudahan. Setiap daurah mesti Usamah Ataya. Alladhi bayyana al-ulama ar-rasikhuna ma 'indahu min balaya, yang ulama besar, kibar, sudah menjelaskan bencana yang ada pada orang tersebut. Faqad takallama fi fadilatu syaikh al-allama Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri. Contohnya sudah berbicara Syekh Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri. Wa hadzara minhu miraran, sudah mentahdir Usama Ataya berkali-kali, sampai bahkan berkata wasala amruhu ila haddil junun wattaish wa khiffatil aql, sungguh orang ini sudah mencapai tingkat junun, taish, ngawur, khiffatil aql, kurang akalnya. Fa nasihati an la yaghtar bihi, kata Syekh Ubaid, maka nasihatku kepada salafiyin agar jangan tertipu dengan Usamah ibn Ataya. La yaghtar bihi ahlu Libya, penduduk Libya, jangan tertipu dengan Usamah ibn Ataya. La awamahum wala khawasuhum, orang awamnya ataupun orang khususnya, jangan tertipu dengan Usamah ibn Ataya. Satu kesempatan lain beliau berkata, "Law kana li min al-amri shay'un la rada'tuhu wa anna ar-rajul hayyaja al-fitnah," kalau saja aku memiliki kekuasaan, aku akan tangkap dia untuk menghentikan fitnahnya. "Wa anna ar-rajul hayyaja al-fitnah," orang ini membuat fitnah dan membuat hayyaja al-fitnah, bergelombangnya fitnah atau berkobarnya fitnah. Juga Syekh Ubaid pernah berkata tentang orang ini berkali-kali pada kesempatan lain. Ar-rajul fihi khifatu aqlin, orang ini lemah akal. Wa huwa dakhilun bil umuri siyasiyah, dia masuk pada perkara-perkara politik. Fi qadiyati Libya, dalam permasalahan di Libya. Bi quwwa, dengan kekuatan. Fa ana la athiq min kalamihi abada. Kata Syekh Ubaid, aku tidak percaya dengan ucapan orang ini selama-lamanya. Ar-rajul 'indahu khiffah wa 'indahu taish. Orang ini memiliki kelemahan akal dan orang ini memiliki kekacauan pada dirinya. Allah yakfina syarrahu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kejelekan orang ini. Fama dzakara al-muttasil bihi anna ibn 'Athaya yaz'um anna al-ikhwa yukadzibuna 'ala asy-syaikh wa la yanquluna lahu al-waqi'. Apa kata Usama Ataya ketika mendengar tahdirnya Syekh Ubaid? Syekh Ubaid itu mendapatkan berita yang salah tentang saya. Berita yang didapatkannya dari orang-orang yang berdusta. Mereka yakdzibun 'ala asy-syaikh. Mereka berdusta kepada syaikh. Wala yanquluna lahu al-waqi'. Tidak menyampaikan berita yang nyata. Disampaikan berita itu kepada Syekh Ubaid. Kata Usama Ataya bahwa engkau mendapatkan berita yang salah dan mereka berdusta kepadamu. Qal, berkata Syekh Ubaid, hadza khabalun mujrim. Orang ini khabal, mujrim, penjahat. Hadza khabal, khabal, khabal. Majnun, majnun, majnun. Marahnya Syekh Ubaid sampai seperti itu. Nyatakan gila orang ini, gila. La tadzarru bi kalamihi, jangan kalian tertipu dengan orang ini. Uskutu anhu, diamkan orang ini. Ila an qala, sampai berkata, salamni 'ala asy-syabab, sampaikan salamku kepada para pemuda. Wa la yaghtarruna bi kalamihi abada, sampaikan pada mereka jangan tertipu dengan ucapan Usama Ataya. Ar-rajul khafif, orang ini rendah, lemah akal, kacau. Ma'indahu ta'annin, tidak punya kesabaran dalam perkara-perkara. Ini terburu-buru. Ini Usama Ataya. Tetapi karena mendukung Muhammad ibn Hadi dalam mencerca salafiyin, termasuk mencerca Syekh Ubaid, dipuji oleh Muhammad ibn Hadi. Walaupun dia mungkin memiliki kekeliruan, tapi dia bukan ahlul bid'ah. Dia lebih baik dari 1000 Sa'afiqah katanya. Ini mereka para masyayikh Sa'afiqah. Ini kalian salafiyin. Usama Ataya lebih baik 1000 kali daripada Sa'afiqah. Lihat pembelaan Muhammad ibn Hadi terhadap Usama Ataya. Padahal yang mentahdir bukan hanya Syekh Ubaid. Ikhwan ibn Na'azabullah, qala syekh hinama su'ila an huduri dauratin yusharik fiha Usama ibn Ataya. Syekh Ubaid pernah ditanya tentang daurah yang padanya ada pengisinya bernama Usama Ataya. Qala la, la. Kata beliau, jangan, jangan. Hada la tahduru. Yang demikian jangan kau hadiri. Abadan, selama-lamanya. Hada sahibu tariqin maghrur. Ini orang yang memiliki jalan yang maghrur. Yang tertipu. La tahduru lahu. Jangan hadiri. Indahu qaysun wa indahu khawt. Antum ta'rifunahu. Kalian sendiri tahu. Bagaimana orang ini? Zuktum mararatahu. Kalian sudah merasakan pahitnya akibat dari perbuatan orang ini di Libya. Karena dia Libya masuk masalah politik, bahkan menganjurkan untuk melawan dengan kekerasan, terjadi pertumpahan darah dan sebagainya. Maka dekatkan, kalian sudah merasakan pahitnya akibat dari ucapan orang ini. Fala tahduru abada. Jangan kalian hadiri selama-lamanya. Wa qala syekh aidan, juga syekh berkata, masih Syekh Ubaid, Ahmad ibn Umar ibn Salim Bazmul wa Usama ibn Ataya kilahuma fattan. Ahmad bin Umar ibn Salim Bazmul, bukan Muhammad, Ahmad. Wa Usama ibn Ataya, dan Usama Ataya kedua-duanya fattan, la yuwathaq minhuma, tidak bisa dipercaya keduanya. Hanya saja anna Usama kadzabun maghrur, hanya saja Usama memiliki lebih kejelekannya, yaitu kadzabun maghrur. Jadi dua-duanya itu fattan, tetapi Usama kadzabun maghrur. La ahda lahu wala wa'd, enggak ada janji, enggak menepati wa'd. Wa yashtarik al-ithnani fi muhayyajatil fitan, tapi kedua-duanya bersama-sama mengobarkan fitnah. Wa annahuma min syuyukhil faj'ah, dan kedua-duanya termasuk syuyukhil faj'ah. Tahu syuyukhil faj'ah? Syekh yang tiba-tiba. Kamu pernah dengar namanya sebelumnya? Tidak pernah dengar. Tiba-tiba muncul nama tersebut. Siapa itu? Kayaknya baru dengar sekarang. Kita mendengar Syekh Rabi sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kita mendengar Syekh Ubaid sekian puluh tahun yang lalu. Kita mendengarkan masyayikh sudah sekian lama. Tiba-tiba muncul nama-nama baru. Syekh, Syekh. Ini dari mana munculnya? Apa tiba-tiba muncul dari biji? Atau netas dari telurnya? Wallahu a'lam. Ini disebut dengan Syekhul Faj'ah. Syekh yang tiba-tiba. Qala alladzina madat 'iddata sinin wa lam yu'rafu, yang sekian tahun tidak dikenal. Hadza ma talakhas 'indi min halir rajulain, inilah yang aku ketahui secara ringkas tentang dua orang ini. Fala taghtarru bihima, kalian jangan tertipu dengan keduanya. Wala taghtarru biman zakkahuma, dan jangan tertipu dengan orang-orang yang membelanya dan mentazkiyahnya. Fala yuzakkihima illa rajulun la yu'raf haluhuma aw la ya'rif halahuma, tidak mentazkiyah mereka kecuali orang yang tidak kenal mereka. Aw annahu yu'jibuhu halahuma, atau justru mendukung, kagum dengan perbuatan keduanya. Imma sejenis wa imma tidak kenal. Wa yatabayyan min khilal kalam asy-syaikh al-manqul annahu lam yuhaddir min ibn Ataya jazzafan, bal bayyana أن سبب تحذيره منه هو إقحام ابن عطايا نصه في نازلة. Dan Syekh Ubaid mentahdir orang-orang ini bukan kosong begitu, tanpa ada alasan. Disebutkan alasannya. Disebutkan pula korbannya. Masuk dalam politik, berbicara serampangan, kemudian memutuskan dengan keputusan dalam keadaan terburu-buru, dan terjadilah korban, pertumpahan darah dan sebagainya. Ini membuat para masyayikh yang seakan-akan mereka itu adalah bapak-bapak salafiyin marah. Engkau membuat fitnah. Engkau membuat fitnah. Berbicara dengan lancang fi nazilatin tata'allaq bi siyasati daulatin muslimah. Berbicara dengan lancang pada perkara yang berkait dengan politik negeri muslimin Libya. Wa fitnah mudlahammah, dan fitnah yang gelap gulita. Ammat sukanuha, yang merata pada penduduk Libya ketika itu. Wa minal ulama al-kibar, dan diantara ulama kibar yang juga mentahdir Usama Ataya adalah fadilatul syekh al-allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Syekh Rabi juga berbicara tentang Usama Ataya. Qulu lihaftar atau lihaftar, qulu lihaftar, sampaikan pada Haftar, la yastaqbil al-Utaybi, jangan terima al-Utaybi. Siapa al-Utaybi? Usamah ibn Ataya al-Utaybi, itu nama lengkapnya. La yastaqbil al-Utaybi marratan ukhra, jangan terima Utaybi sekali lagi. Wa bayyanu akhta'ahu lin-nas, sampaikan kesalahan-kesalahannya pada manusia. Hadziru minhu, tahdir dia. Fahada farraqa saffas salafiyin, orang ini memecah belah barisan salafiyin di Libya, di Yordania, di Saudiya. Mengacau di Libya, mengacau di Yordania, mengacau di Saudiya. Usama Ataya al-Utaybi, guru besarnya siapa? Naam, barakallahu fikum. Wa dzakara syaikhuna Rabi' anna jarhahu libni Ataya mabniyun ala ma'rifatihi bihi mundu akthar min 20 'ama. Syekh Rabi' menjarah Ibni Ataya al-Utaybini dengan jarah yang dibangun di atas pengenalannya, pengetahuannya. Dia kenal, dia tahu orang ini sejak 20 tahun. Wa anna sababuhu tafriqihi li salafiyin fi masyariq al-ardi wa magharibiha. Beliau tahu perpecahan yang terjadi yang disebabkan oleh dia di seluruh penjuru dunia. Dan bisa jadi termasuk sebab perpecahan di negeri kita juga orang ini. Dia datang ke sini tanpa diundang, kemudian berbicara, saya ingin berobat, saya ingin begini, minta untuk bisa bicara. Dan ternyata ada yang menyambutnya, yaitu Dul Akmal wa Akhwanuh. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Fasyikh Rabi fi tahdirihi min Usama ibn Ataya bayyana anna sabab at-tahdir huwa ma qama bihi ibn Ataya min tafriq as-salafiyin. Tahdir Syekh Rabi kepada Ibn Ataya ini didasari sebab yang sangat jelas bahwa orang ini memecah belah salafiyin fi buldanin syatta, di sekian banyak negeri. Bitadakhulatihi fil qadaya, yaitu pada ikut campurnya orang ini pada sekian permasalahan di negeri-negeri muslimin. Wa anna jarhahu sudira ba'da ma'rifatihi bihi, dan munculnya jarah Syekh Rabi terhadapnya adalah setelah dia tahu, setelah beliau tahu sepak terjangnya yang panjang di beberapa negeri. Walam yarji' Usama ibn Ataya an akhtaihi, dengan teguran Syekh Ubaid, dengan teguran Syekh Rabi, dengan peringatan-peringatan dari para ulama kibar, lam yarji' Usama Ataya tidak rujuk, tidak mencabut, tidak menyesali, tidak mencabut ucapannya allati min ajliha takallama fihi al-allamatan. Dia tidak mencabut ucapannya dan fitnahnya, tidak segera taubat dari perkara-perkara yang sudah diperingatkan oleh dua alim besar, Syekh Ubaid al-Jabiri dan Syekh Rabi', hafizahum Allah, semoga Allah menjaga keduanya. Bal tamada bil batil, bahkan terus di dalam kebatilannya. Wa tatawala alaihima, bahkan tatawala alaihima, lancang berani membantah keduanya. Membantah Syekh Ubaid, membantah Syekh Rabi. Kasihan Syekh Ubaid, dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Kasihan Syekh Rabi, dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Wallahi, wallahi, saya ingat betul bagaimana fitnah terhadap Syekh bin Baz dulu. Setiap kita bawakan pendapat Syekh bin Baz, fatwa Syekh bin Baz, mereka hizbiyin menolaknya dengan bahasa yang seperti ini. Saya mengalami. Sekian puluh tahun yang lalu. Setiap saya sampaikan fatwa Syekh bin Baz, apa kata mereka? Kasihan Syekh bin Baz, dipengaruhi oleh orang sekitarnya. Dia tidak mengerti berita kecuali dari orang-orang yang di sekitarnya. Dia didustakan, dia ditipu, dia dipengaruhi. Persis mi'ah fil mi'ah. Haulail musafiqin dengan hizbiyin sekian puluh tahun yang lalu sama. Walhamdulillah. Pengalaman adalah perkara atau guru yang baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah, la yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin tidak boleh terjerumus dalam satu lubang dua kali. Dulu pernah ada fitnah hizbiyah yang seperti itu kepada masyayikh wal ulama. Maka sekarang jangan kamu terjerumus pada perkara yang sama. Walaupun orang-orangnya berbeda, walaupun pengakuan-pengakuannya berbeda, mengaku salafi, mengaku, tetapi ucapannya sama, cukup. Huwa-huwa. Kalau sama, hukumnya pun sama. Berarti engkau menuduh bahwasanya para ulama itu udun. Qul udunu khairin lakum. Apa itu udun? Rasulullah SAW dijuluki oleh munafikin dengan udun. Gampang percaya. Mereka berkata, huwa udun. Ini barakallahu fikum, munafikin menyakiti hati Rasulullah SAW. Dikatakan Rasulullah SAW itu gampang dipercaya, gampang percaya, gampang ditipu, gampang dibodohin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ternyata julukan yang sama disematkan oleh hizbiyin kepada para ulama. Syekh bin Baz, udun, gampang percaya dengan berita-berita dusta. Syekh Rabi, udun, gampang percaya dengan berita-berita dusta. Syekh Ubaid, udun, gampang percaya dengan berita-berita. Astagfirullah. Ini menyakiti para ulama. Dikira sedungu apa para ulama, sebodoh apa mereka. Hafizahumullah. Ini cercaan, barakallahu fikum. Wa Muhammad ibn Hadi ya'lam halat ibn Athaya. Sedangkan Dr. Muhammad ibn Hadi ini tahu, bukan tidak tahu, tahu betul bagaimana ibn Athaya ini Al-Utsaibi. Karena dia pernah berkata di majlisnya, sebagaimana disebarkan rekamannya pada hari Sabtu tanggal 28 Rajab tahun 1439. Silakan merujuk kepadanya, karena di sini ada alamat situsnya. Suara terdengar jelas, suara Dr. Muhammad ibn Hadi. Apa kata dia? Qal, dia berkata, dararun ala da'wah, orang ini merusak da'wah. Maksudnya Usama ibn Athaya. Orang ini merusak da'wah. Dararun ala al-masyayikh, dia merusak masyayikh. Syar, syar, orang ini syar, orang ini syar. Wa dzakara anna ahad maqalatihi yadullu ala jahlin. Dan salah satu ucapan Athaya ini menunjukkan, katanya, kebodohan dia. Wa qillati fiqhin, dan dia kurang fiqh. In lam yakun adamu fiqhin tamaman, dia kurang fiqh. Kalau bisa dikatakan dia tidak punya fiqh sama sekali. Kata Muhammad ibn Hadi yang dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang membela habis-habisan. Dikatakan Usama Athaya lebih baik dari 1000 sahafiqah. Aneh kan? Itulah dunia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Manusia bisa berbolak-balik. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Dia bolak-balikkan sekehendaknya. Kamu lihat para musafiqin yang ada di Cirebon ini. Lihat satu persatu. Yang ini bermusuhan dengan yang itu. Dulunya yang ini tidak sepaham dengan yang ini. Yang ini berantem dengan yang itu. Yang ini dulunya, sekarang berubah karena kepentingan sama, musuh sama, bersatu. Itulah muqallibal qulub. Itulah barakallahu fikum yang Allah bolak-balikkan hati. Ikhwani bidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk membantah yang ini, nukil ucapan yang itu yang lalu. Untuk membantah yang ini, cukup nukilkan ucapan yang sana yang dulu, cukup. Karena mereka sama-sama tahu kejelekannya masing-masing ketika mereka berbantah-bantahan dulu saling bermusuhan. Ikhwani bidina azakumullah. Tetapi karena sama-sama BSH, barisan sakit hati, mereka bersatu. Musuhnya sama, mereka bersatu. Tidak peduli benar ataupun salah. Ini namanya wala'un syakhsi, pembelaan urusan pribadi. Kembali kepada kita, jangan kejauhan. Qala, dikatakan selanjutnya, walakin lamma nushira tasjilu hadzal kalam ista'a Muhammad ibn Hadi wa naqala anhu al-Quri la qawluhu atau hajihi lam ya'dan li sahibiha al-kha'in bitasjiliha wa anahu kana majlisun khas. Ketika berita ucapan Muhammad ibn Hadi tentang Usama Athaya nyampe kepada beliau, apa kata Dr. Muhammad bin Hadi? Itu pengkhianat, tidak izin merekam. Katanya Al-Quri, orang dekat yang berkata, Al-Quri, itu sesungguhnya pengkhianatan, karena ucapan itu sesungguhnya ucapan khusus, di majlis khusus, enggak boleh disebarkan. Berarti yang merekamnya, yang menyebarkan adalah pengkhianat. Dimaki-maki yang menyebarkannya. Ikhwan ibn azakumullah, kita enggak peduli dengan siapa yang menyebarkannya. Yang kami peduli adalah kamu tahu tentang penyimpangan Usama Athaya. Buktinya ucapan ini. Wa ma hadza fa inna syaikhana la yuwafiq syaikh Usama Athaya ala ba'dhi umurihi. Naam. Baik. Qala, bersama dengan itu, fa inna syaikhuna la yuwafiq syaikh Usama ibn Athaya ala ba'di umurihi lakin la yukhrijuhu min as-salafiyah. Kenapa bilang syaikhuna? karena ini Al-Quri. Al-Quri orang dekatnya, orang kaya raya yang lari dari negerinya minta keamanan di Saudi, menjadi orang dekatnya Dr. Muhammad bin Hadi. Bahkan brankasnya, berapa butuh biaya dia akan beri. Dan dia dicari di negerinya karena kasus-kasus urusan bisnisnya. Ikhwan bin Azzaqul, kata dia, Syekh kami, maksudnya Syekh Muhammad bin Hadi, kata Al-Quri, tidak mengizinkan untuk disebarkan. Karena, lihat karenanya, ini yang sekarang, Muhammad bin Hadi yang sekarang. Karena walaupun dia punya kesalahan-kesalahan tersebut, la yukhrijuhu minas salafiyah, tetapi tidak mengeluarkan dia dari salafiyah. Lihat, yang kayak gini dibela dengan berkata walaupun punya kesalahan-kesalahan tetapi tidak mengeluarkannya dari salafiyah. Dan ternyata ada ucapan yang baru. Kemarin saya diberitahu ucapan terakhirnya atau ucapan yang belakangan ini menyatakan bahwa sama Ataya walaupun punya keliruan 1-2 tetapi dia lebih baik dari sa'afiqah, 1000 sa'afiqah. Pembelaannya Muhammad bin Hadi. Ala kulli hal, fa huwa mu'tarifun bi anna Usamah ibn Ataya alaihi ma'akhidh 'azimah. Berarti dia tahu bahwa Usamah Ataya memiliki ma'akhidh, kritikan-kritikan terhadapnya yang sangat besar. Illa annahu la yarda binashri kalamihi syadid fihi. Hanya saja dia tidak ridha kalau disebarkan ucapannya yang keras terhadap Usamah Ataya. Wa qama bi taltifil jaw, dan berupaya untuk membuat lembut suasana. Binafi annahu yukhrijuhu min as-salafiyah, dengan kalimat bagaimanapun dia tidak keluar dari salafiyah, untuk membuat sejuk situasi. Kenapa kau dibela seperti itu? Karena Usamah Ataya mendukungnya. Mendukung dalam mensoafiqahkan ulama, mendukung dalam mengatakan bahwa Syekh Rabi, Syekh Ubaid dipengaruhi oleh orang yang sekitarnya. Cocok, kepentingannya sama. Subhanallah, subhanallah. Taib ala kulli hal, as'alukum, saya tanya pada kalian semua, bagaimana dengan salaf, dengan mereka para ha'ulail hizbiyin dalam berbagai macam bentuknya, ahlul ahwa dalam berbagai macam alirannya, yang sudah pernah dibantah oleh Syekh Rabi qawlan wa kitabatan, sudah dibantah dengan ucapan, dengan tulisan, dengan kitab bantahan-bantahan. Kira-kira mereka sepakat atau tidak sepakat kalau Syekh Rabi dikatakan dipengaruhi oleh orang sekitarnya? Pasti sepakat. Iya benar, saya juga dulu ditahdir oleh Syekh Rabi gara-gara berita orang sekitarnya itu. Yang dibantah di sana juga menyatakan, benar, dari dulu saya bilang begitu. Hizbiyun yang 20 tahun yang lalu habis tenggelam setelah ditahdir, muncul lagi sekarang dan berkata, iya betul, memang mereka so'afiqah. Lihat ikhwan ibn a'azum, semua yang dibantah oleh salafiyin mulai bangkit mendapatkan angin baru, yaitu menyatakan bahwa masyayikh yang suka membantah hizbiyin itu adalah sa'afiqah atau dipengaruhi oleh sa'afiqah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa qad a'lana Usama ibn Ataya annahu 'afa 'an Muhammad ibn Hadi wa samahahu. Gayung bersambut. Usamah ibn Ataya mengumumkan bahwa saya memaafkan Muhammad ibn Hadi dengan ucapan yang keras kepada saya. Kayung bersambut. Klop. Saya maafkan dia. Wasamahahu fima sudra minhu. Dia memaklumi apa yang muncul dari beliau terhadapnya. Wa anna bainahuma tawasul. Bahwasanya antara saya dengan Muhammad bin Hadi ada hubungan erat. Wa dzakara anna Muhammad ibn Hadi munza'ij jiddan min nashri kalamihi, dan dia berkata, kata Usamah Ataya, bahwa Syekh Muhammad bin Hadi sangat marah disebarkannya ucapan dia terhadap saya. Wa anna 'alaqatuhu bi Muhammad ibn Hadi mumtazah, bahwa hubungan saya dengan Muhammad bin Hadi mumtazah, sangat bagus sekali hubungan saya dengan beliau. Ikhwani fi din, a'azakumullah, wa mimma yu'aqqid 'adam ridha Muhammad ibn Hadi 'an ibn Ataya idafatan ila hadha at-tasjil, anni istadaftu ibn Ataya marratan fi 'am kadha fi sakan dawrat al-'allamah Abdullah al-Qar'awi rahimahullah liyulqi kalimatan 'ala at-tullab. wa qaddamtu lahu wa asnaitu alayhi li husni dhanni bihi fi dhakal hin wa balagha dhalika Muhammad ibn Hadi wa lamma taqaytu bihi amama masjid shaykhina al-allama Zaid al-Madkhali rahimahullah atabani 'itaban shadida wa ankara alayya samahi ibn Ataya bi ilqa'i kalimah. Termasuk yang menegaskan bahwa Dr. Muhammad ibn Hadi mengenali Usama Ataya, bahkan mentahdir Usama Ataya dulunya, adalah aku, kata beliau sendiri, kata penulis, aku pernah didatangi oleh Usama Ataya pada daurah Abdullah Al-Qarawi, kemudian aku bertanya tentangnya dan dipuji dalam keadaan waktu itu masih husnudzan kepadanya, maka disuruh mengisi Usama Ataya ini. Maka aku bertemu Muhammad ibn Hadi di depan masjid Syekh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali. Ketika bertemu di depan masjid, Syekh Muhammad bin Hadi menegur saya dengan keras, atabani 'itaban syadidan wa ankara alayya, menegurku dengan teguran keras dan mengingkari aku kenapa aku mengizinkan Usama Ataya untuk berbicara dulu qabla taghayyur, sebelum berubahnya. Maka shadaqa Syekh Rabi, sungguh benar ucapan Syekh Rabi ketika berkata Muhammad ibn Hadi taghayyar, Muhammad ibn Hadi berubah, memang berubah. Dulu beliau menyatakan marah besar ketika Usama disuruh berbicara. Apa katanya? Setelah marah mengatakan, kenapa kau izinkan? Disebutkan kepadaku, annahu sahibu masyakil wa fattan, orang ini penyebab masalah, orang ini tukang fitnah, wa ta'ana fihi tu'unan syadida, dan mencercanya dengan cercaan yang dahsyat. Wa atadartu lahu bi anni lam a'lam an dhalik, maka aku minta maaf dan aku berkata aku belum tahu masalah itu. Fa ana ataajjab ghayat al-ajab, maka aku sangat heran, seheran-herannya, puncak keheranan saya, kenapa dia sekarang jadi dekat dengan Usama Ataya. Dulu saya dimarahi ketika mengizinkan Usama Ataya untuk berbicara dalam keadaan saya tidak tahu. Setelah saya tahu, saya tinggalkan dia. Ternyata sekarang dia yang menyatakan Usama Ataya lebih baik dari 1000 sahafiqah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In azza in za'aja min nashr kalamihi, bahkan marah kalau disebarkan ucapannya yang keras terhadap Usama Ataya. Kemudian dia bikin lembut dengan kalimat, bagaimanapun juga dia masih ahlu sunnah, bagaimanapun juga dia masih tidak keluar dari ahlu sunnah, bagaimanapun juga dia masih salafi, bagaimanapun juga masih ingat kalam seperti ini. Wallahi dulu kita perang melawan hizbiyin dalam bentuk sururiyin. Zamannya Salman Audah, zamannya Muhammad Surur, zamannya siapa lagi? Sekian. Aidal Qarni dan sejenisnya. Al-Sini wa Suwayan wa Zaid al-Zaid. Bukan Zaid al-Madkhali, Zaid al-Zaid. Dan sejenisnya. Mereka juga sama benderanya berkata bagaimanapun kesalahan mereka, mereka masih memiliki kebaikan. Bagaimanapun mereka menyimpang, tapi mereka masih sunnah. Itu ucapan haula dulu. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Kurang lebih. Ikhwan ibn a'azullah, dibantah habis. Dan ditulis kitab-kitab membantah mereka. Termasuk tulisan Syekh Rabi. Yang berjudul Manhaj Naqdir Rijal. Prinsip bagaimana cara mengkritik para tokoh-tokoh penyesat umat. Atau jamaah-jamaah yang menyimpang. Disebutkan manhaj di sana. Di dalamnya ada bantahan, tidak bisa berkata seperti itu, bahwa dia menyimpang tapi baik. Tidak bisa. Dia memang sesat, ada kesalahan-kesalahan dia dalam masalah akidah, tapi dia memiliki kebaikan-kebaikan, memiliki jasa-jasa. Tidak bisa. Itu manhaj batil. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ikhwani fi din, ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pada Allah SWT agar memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin. Allah yahdina wa iyyahum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.